قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى pada poin yang keempat, wa min ma'alimi manhaj ahli sunnati wal jamaah, ciri-ciri karakteristik manhaj ahli sunnati wal jamaah, mahabbatuhum li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jami'an, mencintai para sahabat rasulullah seluruhnya. Yuhibbunahum wa yujillunahum wa yaktaduna bihim, mencintai mereka, memuliakan, meneladani, mengikuti. Wa yahtarimunahum, menghormati mereka. Wa la yakhudhuna fi ma jara bainahum, dan tidak mencelupkan diri, menyibukkan dan memasukkan di dalam apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, naam, yurwa wa yutwa. Yurwa wa yutwa, ma ruwiya tuwiya, yang diriwayatkan dilipat, selesai. Nah, ibarat kita apa? Buka buku. Periwayatan, buka, tutup. Nah, yang diriwayatkan, tutup. Artinya apa? Ilmun la yanfa' wa jahalatun la tadur. Ilmu yang tidak bermanfaat, kebodohan juga yang tidak memudaratkan. Ayyam fitnati ibn Saba' al-Yahudi, bal ya'tadhiruna lahum, akan tetapi memberikan udzur kepada mereka. Mereka itu berijtihad. Orang kalau berijtihad, ketika benar dapat berapa? 2 pahala. Kalau salah dapat berapa? 1 pahala. Naam, kullan wa'adallah husna. Masing-masing mereka telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dengan kebaikan. Seluruhnya para sahabat. Ridwanallah alaihim ajma'in. Amalan biqauli alaihi salatu wassalam, la tasubbu ashabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Di kitab ini disebutkan riwayat Bukhari yang benar, Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku, para sahabatku. Lafaz ashabi ini mufrad mudhaf. Ashab, naam, mufrad mudhaf, yang diidhafatkan. Naam. Dan ini yufidul umum, menunjukkan keumuman. Berarti apa? Jangan kalian mencela semua para sahabatku. Tidak diperkecualikan satu pun di antara mereka. Nah, baik sahabat yang dahulu masuk Islam ataupun yang datang belakangan, baik sahabat dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansor. Falau anna ahadakum, dalam riwayat yang lain, fawalladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Dalam riwayat ini, falau anna ahadakum, kalau seandainya salah seorang di antara kalian, anfaqa, menginfakkan, mithla uhudin dahaba, emas sebesar gunung Uhud, ma balagha, enggak sampai. Dalam riwayat yang lain, adroka, ma adroka, tidak dapat. Ma balagha, ay tidak sampai, mudda ahadihim wala nasifahu. Nah, enggak sampai sedekah mereka walaupun satu mud, mudin satu cakupan atau separuhnya. Kita emas segunung Uhud enggak bisa menyamai sedekahnya para sahabat setengah tangan mereka. Ini menunjukkan fadilah yang luar biasa bagi para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam beberapa riwayat, ikhwani afidhakumullah, sebab turunnya hadis ini, nah, karena sahabat Khalid ibn Walid mencela siapa? Sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Khalid, padahal siapa yang tidak tahu Khalid? Nah, mengorbankan seluruh hidupnya untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai mendapatkan gelar apa? sayfun min suyufillah, pedang dari pedangnya Allah. Tapi ketika mencela sahabat Abdurrahman ibn Auf dan mengeluh kepada Nabi, disampaikan la tasub ashabi. Nah, jangan engkau mencela para sahabatku. Nah, artinya apa ikhwani afidhakumullah, Abdurrahman ibn Auf ini masuk Islam ketika Nabi SAW di permulaan dakwah, termasuk as-sabiqin al-awwalin di zaman yang pada saat itu Khalid ibn Walid memusuhi Nabi SAW. Maka engkau jangan mencela Abdurrahman ibn Auf. Walaupun ibarah ini kepada Khalid ibn Walid, tapi maknanya kepada keseluruhan sahabat Rasulullah SAW. Maka dari sabda Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku, fi hadd-tahrim as-sarih, menunjukkan pengharaman yang jelas dari Rasulullah. Fi hadd-tahrim as-sarih. Naam. Wa addal ulama minal kaba'ir. Bahkan para ulama menganggap celaan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa besar, di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Imam Adz-Dzahabi punya kitab namanya Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar. Beliau kumpulkan di situ dengan poin. Apa yang termasuk dosa besar beliau masukkan dalam kitabnya. Di antaranya apa? Sabus sahabat. Dengan hadis ini, mencela sahabat termasuk dosa besar. Naam. Wa kama fi qawlihi ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat yang mereka terlebih dahulu masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin, begitu pula dari kalangan ansar, penduduk Madinah yang menerima dakwah Nabi. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa kama qala ta'ala fi sya'nil muhajirin. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, pujian bagi kaum muhajirun. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم, bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka dikeluarkan dari rumah-rumahnya, wa amwalihim, dan harta-harta mereka ditinggal di kota Mekkah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka semuanya mengharapkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya. وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, dan mereka menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ, mereka adalah orang-orang yang jujur. ثُمَّ قَالَ, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ, orang-orang yang menempati kota Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepadanya. Wala yajiduna fi sudurihim haja, dan kaum Ansar tidak mendapati di dalam hati-hati mereka sesuatu. Mimma utu, atas apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan kaum ansar itu mengutamakan kaum muhajirin daripada diri mereka. Bahkan sebagian ada yang menceraikan istrinya untuk diberikan kepada para sahabat yang datang dengan tidak membawa istri. Mungkin istrinya dicerai di kota Mekkah karena tidak mau masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, datang untuk menyelamatkan agamanya ke kota Madinah, enggak punya istri. Kaum Ansar mengedepankan muhajirin daripada diri mereka. Diceraikan istrinya diberikan kepada kaum muhajirin. Walau kana bihim khasasa, sekalipun mereka kesusahan, orang-orang Ansar. lebih mengedepankan kepada kaum muhajir. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga, dipelihara dari sifat pelit, dari kekikiran, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Thumma qala fil ladzina ja'u min ba'dihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Yang datang setelah mereka, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat, mereka senantiasa berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadikan di hati-hati kami kedengkian. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, la kama taqulu rafidhah qabbahahumullah. Setelah dalil dari Al-Qur'an, dalil dari As-Sunnah menunjukkan pujian sanjungan kepada para sahabat, tidak seperti ucapannya rafidhah qabbahahumullah. Nah, yang mereka mengatakan, Allahumma al'an Aba Bakrin wa Umar. Ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar. Wa yasubbuna as-sahabata wa yukaffirunahum. Dan mereka mencela para sahabat, bahkan mengkafirkannya. Dan sebetulnya mereka yang berhak untuk mendapatkan laknat. Mereka yang melaknat, laknat itu kembali kepada mereka. Dan mereka mendapatkan laknat melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man sabba ashabi, barang siapa yang mencela para sahabatku, fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, laknat dari malaikat, dan laknat dari umat manusia secara keseluruhan. Nah, maka laknat bagi yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dijauhkan dari kebaikan. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaum Syiah, terlebih lagi Al-Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah, Al-Ja'fariyah, alaihim la'ainullah. Dan insyaAllah ta'ala kita akan menyebutkan 5 atau 6 keadaan hukum mengenai celaan kepada para sahabat Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Ilahuna walhamdulillah.